lagi, hoi, ku coba lagi, ku cari lagi, hoi, ku cari lagi. Coba lagi, ya. Aku cari lagi, hoi. Aku cari lagi.